الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat dan anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Karya Syekh Al-Allamah Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala. Yang membahas tentang Sirah Nabawiyah. Kitab Nurul Yaqin membahas tentang Sirah Nabawiyah. Yang di sini disyarah atau dita'liq oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih sedang membacakan hadis yang panjang dari Anas bin Malik tentang peristiwa Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Hadisnya panjang. Ya, pada pertemuan yang lalu sampai pada Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi susu dan khamr. Jadi Nabi sholat di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa. Keluar dari Masjid Aqsa, ada Malaikat Jibril membawa dua bejana, bawa dua gelas, yang satu khamr, yang satu susu. Dan ingat ketika itu belum turun ayat pengharaman khamr. Ayat pengharaman khamr turun di Madinah. Ini peristiwa Isra Mi'raj, Nabi masih di Mekah. Sehingga tidak heran ya kalau Jibril menawarkan khamr kepada Nabi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Beliau tidak minum khamr. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya Nabi tidak pernah minum khamr sama sekali walaupun belum menjadi nabi. Sejak kecil sampai menjadi nabi sampai wafat beliau tidak pernah minum khamr sama sekali. Nah, setelah itu kata Rasulullah, "Tsumma urija bina ila as-sama'i." Setelah Nabi minum susu di Baitul Maqdis, kemudian kami diangkat ke langit. Ya, dengan mengendarai buruq ya. Ya, Nabi mengendarai buruq ya, kemudian Jibril ya, beliau naik sendiri. Fastaftaha Jibrilu faqila. Sampai di pintu langit, Malaikat Jibril itu meminta untuk dibukakan. Dan ini menunjukkan bahwasanya langit itu ada pintunya. Dan ini tidak hanya di hadis ini, tapi di banyak dalil. Di Al-Quran, demikian juga, dan juga di beberapa hadis yang banyak menunjukkan langit itu ada pintunya, ada pintu langit. Ingat ada langit dunia, di atas langit dunia ada langit yang tujuh. Setiap langit dari tujuh langit ini ada pintunya. Sehingga tidak bisa memasukinya makhluk-makhluk yang tidak diizinkan. Adapun pintunya seperti apa? Wallahu a'lam, kita enggak tahu ya. Apakah ada gagangnya? Ya. Luasnya seberapa? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tapi kita yakini ada pintunya. Malaikat Jibril minta untuk dibukakan. Faqila man anta? Maka penjaga pintu langit bertanya, siapa anda? Qala Jibrilu. Saya Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu itu? Qala Muhammadun. Oh, yang bersama saya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila qad bu'itha ilaihi. Apakah dia adalah orang yang diutus oleh Allah? Qala qad bu'itha ilaihi. Iya. Ia adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafutiha lana, kemudian baru pintu langit dibuka. Nah, ketika Nabi masuk ke langit yang pertama, faidha bi Adama, Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Adam. Artinya ketemu dengan ruhnya Nabi Adam. Ya, karena Nabi Adam tentunya manusia, jasadnya sudah meninggal ketika itu, tapi beliau ketemu dengan ruhnya Nabi Adam. Farahaba bi wa da'ali bi khairin. Kata Nabi, kata Rasulullah, Nabi Adam menyambutku dengan baik. dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan baik, dengan penuh keceriaan, dan mendoakan banyak kebaikan kepada Rasulullah. Dan ini adalah adab. Okay. Di antara adab kita kepada saudara kita sesama muslim, adalah kalau kita ketemu dengan saudara kita, kita sambut. Dan kita doakan kebaikan. Jadi jangan datar-datar saja, atau bahkan jangan bermuka masam, jangan bermuka garang. Nabi mengatakan, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dengan menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya, jadi itu pahalanya besar, kata Nabi, jangan remehkan, pahalanya besar. Ya, kalau ada teman kita datang, gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah. Dengan muka ceria, nah kita doakan, gimana kamu kabarnya? Barakallahu fikum, rahimakallah, atau semisalnya. Kemudian, umma araja bina ila samai thaniyah. Kemudian kami artinya Rasulullah dan Malaikat Jibril naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu. Kemudian Malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Faqila man anta? Siapa engkau? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun. Yang bersama saya adalah Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi? Apakah dia adalah nabi yang diutus oleh Allah? Qala qad bu'itha ilaihi. Ya. Dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Karena malaikat yang jaga pintu langit kedua, dia tidak tahu tentang kejadian yang terjadi di langit yang pertama. Ingat, malaikat itu makhluk Allah. Dan dia, malaikat, tidak tahu perkara gaib. Ini bahkan hanya di tempat yang berbeda, malaikat enggak tahu. Malaikat di langit yang kedua enggak tahu kejadian di langit yang pertama. Makanya dia tanya lagi, ini siapa? Yang bersamamu siapa? Sehingga menunjukkan malaikat itu enggak tahu perkara gaib. Sehingga tidak boleh menyembah malaikat. Karena malaikat itu makhluk Allah. Dan malaikat tidak tahu masa depan. Malaikat tidak tahu jodoh. Tidak tahu ajal manusia. Tidak tahu. Kemudian faida ana bibnil khalati Yahya atau fafutihalana, kemudian pintunya dibukakan. Faida ana bibni al khalati Yahya wa Isa ibni Maryam. Ternyata di sana saya ketemu dengan Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Isa bin Maryam. Farohhababi. Kemudian dua nabi tersebut menyambut aku dengan baik. Wa da'uli bi khairin, dan mereka berdua mendoakan aku kebaikan, kata Rasulullah. Jadi di langit yang kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, alaihissalam. Thumma araja bina ila samai tsalitsah, kemudian kami naik lagi ke langit yang ketiga. Fa dzakara mithlal awwal, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti di langit yang pertama dan kedua. Fa futiha lana, kemudian dibukakan pintu langit yang ketiga. Wa idza ana bi Yusufa, di sana aku ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa idza huwa qad utiya syatrul husni, yang ada nabi, sungguh Nabi Yusuf itu telah diberikan setengah dari keindahan. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, apa maksudnya setengah keindahan? Syatrul husni ya'ni nisfahu, syatr artinya nisf, artinya setengah. Wal ma'na, maksudnya adalah anna Yusufa alaihissalam u'tiya nisfal husni fi qaumihi wa ahlihi. Bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan setengah dari keindahan dari kaumnya, wa ahlihi, dan manusia ketika itu. Jadi manusia di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu, kalau keindahan mereka, kegantengan dan kecantikan mereka dikumpulkan semua, maka setengahnya itu ada pada Nabi Yusuf. Andaikan kegantengan dan kecantikan itu bisa diukur dengan angka, ya misalnya semua manusia ketika itu di zaman Nabi Yusuf dikumpulkan semua kegantengannya dan kecantikannya, dikumpulkan dapatnya 1000. Ya bisa diukur pakai angka, andaikan ada alat bisa ngukur kegantengan. Gimana Mas Cahyo? Di teknik ada enggak alat untuk ngukur kegantengan? Andaikan ada, misalnya dapat skor 1000. Maka skornya kegantengannya Nabi Yusuf 500. Jadi menunjukkan luar biasa gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa illa faqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ganteng wajahnya. Walakin Yusufu u'tiya nisfal husni fi qaumihi wa ahli zamanihi. Namun Nabi Yusuf itu diberikan setengah kegantengan, setengah keindahan dari kaumnya dan dari penduduk yang ada atau manusia yang ada di zamannya. Jadi ini untuk menjelaskan, bukankah Rasulullah juga ganteng? Bukankah Rasulullah juga laki-laki yang paling ganteng? Sebagaimana di dalam hadis-hadis, hadis Abu Hurairah, ya, hadisnya Anas bin Malik, yang mengatakan tidak pernah aku melihat laki-laki yang paling ganteng, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah bertentangan? Ya, Nabi Yusuf dibilang paling ganteng, Rasulullah juga dibilang paling ganteng. Maka di sini beliau jelaskan, Nabi Yusuf paling ganteng di zamannya. Diberikan 50% kegantengan, keindahan dari manusia di zaman itu. Tapi secara menyeluruh, Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki atau orang yang paling indah, yang paling ganteng. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Atau afan. Thumma araja bina ila samai rabi'ah. Kemudian kami naik lagi ke langit yang keempat. Fa dzakara mithlahu fa idza ana bi Idris. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kemudian dibukakan pintu langitnya keempat. Kemudian aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Farahaba bi wa da'a li bi khair. Kemudian Nabi Idris menyambutku dengan baik dan mendoakan aku dengan kebaikan. Qala ta'ala fi surati Maryama. Allah Ta'ala dalam surat Maryam berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami telah mengangkat dia, mengangkat Rasulullah ke tempat yang tinggi. Dan surat Maryam ayat 57. Ya, ini maksudnya adalah beliau diangkat ke langit. Ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Tsumma araja bina ila sama'il khamisah, kemudian kami naik lagi ke langit yang kelima. Wa dzakara mithlahu, kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kemudian dibukakan lagi pintu langit yang kelima. Fa idza ana bi Haruna, kemudian aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Farahaba bi wa da'a li bi khairin. Kemudian Nabi Harun menyambutku dengan baik dan mendoakan aku dengan kebaikan. Tsumma araja bina ila sama'is sadisah, kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Fa dzakara mithlahu. Fa idza ana bi Musa. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Kemudian dibukakan lagi pintu langitnya. Kemudian aku ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rahaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian Nabi Musa menyambutku dengan baik dan mendoakan aku dengan baik. Thumma araja bina ila sama'is sabi'ah. Kemudian naik lagi ke langit yang terakhir, yaitu langit yang ketujuh. Wa dzakara mithlahu. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama dan dibukakan lagi pintunya. Fa idza ana bi Ibrahima. Kemudian aku ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada di langit yang ketujuh. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Beliau ada di langit yang teratas. Nah, tadi disebutkan beberapa nama nabi. Dan ada sedikit faedah tentang nama-nama nabi. Bahwasanya nama-nama nabi itu umumnya nama non-Arab, nama ajam. Umumnya nama-nama non-Arab, nama Ajam, Ajam itu non Arab. Ya, jadi Arab lawannya Ajam. Jadi nama kita seperti Bambang, gitu ya, Tono, Budi, Baijo, Paino, Suprianto itu nama Ajam semua. Ya, atau nama orang Barat seperti misalnya Michael atau George, John itu nama nama Ajam. Nah, nama-nama Nabi mayoritasnya nama Ajam, nama non Arab. Contohnya seperti Ibrahim tadi, Ismail itu nama non Arab. Demikian juga Musa, Isa itu nama non Arab. Sedangkan nama Nabi yang nama Arab, sebagian ulama mengatakan ada empat. Yaitu pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad. Salah satu cirinya adalah ada artinya. Kalau nama Arab itu ada artinya. Secara bahasa Arab, Muhammad artinya orang yang terpuji. Yang kedua, Syu'aib. Ya, dari kata-kata Sya'ab. Ya, yang artinya bisa artinya cabang, ya. Bisa artinya juga manusia, masyarakat. Kemudian yang ketiga, Saleh, Nabi Saleh. Saleh artinya ya, saleh, orang yang saleh. Yang keempat, Nabi Adam. Ini pendapat yang dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Fununul Afnan. Demikian juga dinukil oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi empat nama Nabi yang Arab. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan lima. Ya, tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syuaib, Saleh, Adam, ditambah lagi Hud. Ya, ditambah lagi Nabi Hud. Ya, sehingga kalau kita gabungkan berarti ada lima totalnya. Lima nama Nabi yang nama Arab. Yang lainnya nama non-Arab, nama Ajam. Tadi Idris, kemudian Musa, Isa, Ibrahim. Ya, kemudian fa'idha ana bi Ibrahim mustanidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Aku melihat Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Menunjukkan Baitul Ma'mur ada di langit yang ketujuh. Yang mana Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat. Jadi masjidnya para malaikat. Yang setiap hari ada 70 ribu malaikat yang datang dan sholat di Baitul Ma'mur. Datang sholat dan tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70 ribu malaikat. Dan besoknya ada 70 ribu lagi malaikat yang beda. Jadi kalau sudah datang ke Baitul Ma'mur, malaikat yang sudah pernah ke sana enggak balik lagi. Jadi setiap hari ada 70 ribu malaikat yang baru yang datang ke Baitul Ma'mur untuk sholat dan tawaf di sana. Adapun tentang bagaimana bentuknya, ya, tingginya seberapa, ada apa aja di dalam, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Yang jelas kita yakini ada tempat di langit yang ketujuh namanya Al-Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi. Yang mana Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat yang dimasuki oleh 70,000 malaikat setiap harinya, yang kalau sudah masuk maka tidak akan balik lagi ke sana. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Nah, setelah dari langit ketujuh naik lagi ke tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Sidratil Muntaha adalah sebuah pohon, pohon yang besar dan indah. Pohon yang besar dan indah. Dan kenapa disebut Sidratil Muntaha? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, karena semua yang turun ke dunia itu turunnya mulainya dari situ. Semua yang turun ke dunia dari langit mulainya turunnya dari Sidratil Muntaha. Makanya disebut sebagai muntaha. Sidrah artinya pohon, muntaha itu ujung. Tafsiran yang kedua adalah semua yang naik dari dunia, naik dari bumi, hanya bisa mentok di situ. Jadi tafsiran yang pertama itu bicara masalah turun. Kalau tafsiran yang kedua bicara masalah naik. Semua yang naik dari bumi itu berupa amalan, ya, berupa beberapa makhluk yang naik dari bumi seperti para malaikat, ya, seperti para nabi, itu mentok di situ, mentok di Sidratil Muntaha. Maka disebut muntaha bagi ujung. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyampainya hanya di situ mentoknya, tidak naik lebih tinggi lagi. Ya, makanya di surat An-Najm kemarin kita baca, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Rasulullah melihat malaikat Jibril sekali lagi, inda Sidratil Muntaha, di sisi Sidratil Muntaha. Berarti Nabi di sana. Ya, Nabi di sana melihat malaikat Jibril alaihissalam. Fa idza awraquha ka'adhanil filati. Dan Sidratil Muntaha itu tadi kan sebuah pohon, kata Nabi, Nabi gambarkan daun-daunnya seperti daun atau seperti telinga gajah. Daunnya Sidratil Muntaha karena dia adalah pohon, daun-daunnya dedaunannya itu seperti telinga gajah bentuknya. Berarti besar-besar. Wa idza thamaruha kalqilali. Dan buah-buahannya bentuknya seperti tempayan, seperti kendi. Jadi bulat-bulat seperti itu. Falamma ghasyaha min amri rabbi ma ghasyaha taghayyarat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu, kemudian ghasya para makhluk atau para penduduk langit itu pingsan, ya, kemudian Sidratil Muntaha itu taghayyarat, bergetar. Fama ahadun min khalqillah yastati'u ayan ataha min husniha. Dan tidak ada satu orang makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun, makhluk Allah, yang mampu untuk menggambarkan keindahan dari Sidratil Muntaha. Ya, maka di sini beliau menggambarkan, Nabi menggambarkan daunnya Sidratil Muntaha, kemudian buahnya, ya, daunnya seperti telinga gajah, buahnya seperti tempayan, dan dia bergetar. Terkadang dia bergetar ketika Allah Ta'ala mewahyikan sesuatu. Kemudian yang keempat, sifat secara umum, yaitu bahwasanya Sidratil Muntaha itu indah sekali, ya, sangat bagus sekali. Sampai-sampai tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggambarkan secara sempurna keindahan dari Sidratil Muntaha. Nah, setelah Nabi sampai di sana, sampai di Sidratil Muntaha, fa'auhallahu ilayya ma'auha, maka Allah pun mewahyukan kepadaku apa saja yang ingin Allah wahyukan. Maka di sini ada pembahasan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu langsung dengan Allah di sana? Apakah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha? Maka di antara ulama Ahlussunnah ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Ini salah satu masalah khilafiyah ijtihadiyah dalam bab akidah. Yang mana masalah khilafiyah ijtihadiyah dalam bab akidah sangat-sangat sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit sekali. Di antaranya masalah ini. Apakah Rasulullah melihat Allah secara langsung ketika Mi'raj, ya, ketika di Sidratil Muntaha? Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur salafus saleh. Pendapat jumhur sahabat, jumhur tabi'in, jumhur tabi'ut tabi'in, dan jumhur ulama al-sunnah yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan sebagian ulama menukil ijma. Walaupun ini ijma'nya perlu dipertanyakan karena ada pendapat lain. Namun ala kulli hal ini pendapat jumhur. Lebih aman kita katakan ini pendapat jumhur bukan ijma. Kalau dikatakan ijma berarti enggak ada khilafiyah. Padahal ini masyhur masalah khilafiyah. Pendapat yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah secara langsung ketika Mi'raj, Dari sana, dari Sidratul Muntaha. Ini pendapat dinukil dari sebagian sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Abbas, diantaranya Anas bin Malik, dan juga sebagian tabi'in, diantaranya Al-Hasan Al-Basri, demikian juga Ikrimah. Sehingga menunjukkan bahwasanya ada pendapat lain sehingga tidak ijma. Dan pendapat yang ketiga adalah yang tawakuf, yang tidak mau berpendapat dalam masalah ini. Tidak mengatakan Rasulullah melihat Allah langsung, dan juga tidak mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah. Jadi tawakuf, tidak punya pendapat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah kita baca kemarin atau dua pertemuan yang lalu, hadis Aisyah, ya, bahwasanya Aisyah mengatakan, siapa yang mengklaim bahwasanya Rasulullah pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, faqad a'dhamal firyata 'ala Allah, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak? Kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi, apakah engkau pernah melihat Rabbmu di dunia, maksudnya ketika Mi'raj? Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ra'aitu nuran, yang saya lihat adalah cahaya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam lafaz yang lain, Nabi mengatakan, nurun anna arahu, yang aku lihat adalah cahaya, maka bagaimana mungkin saya melihat Allah? Ini kata Rasul demikian. Yang saya lihat adalah cahaya, anna arahu, bagaimana mungkin saya lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis riwayat Muslim. Maka ini dalil tegas menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah secara langsung, ya. Dan juga kaidah secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Nanti Allah taala bisa dilihat di akhirat. Semua orang yang masuk surga itu bisa mendapatkan kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Adapun di dunia tidak bisa. Ya. Sebagaimana di Al-Qur'an kata Allah, andaikan hijab yang menghalangi kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dibuka, maka bumi, gunung, semuanya akan hancur. Maka bagaimana mungkin manusia bisa sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka yang rajih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah. Namun yang dilihat oleh Nabi adalah malaikat Jibril. Dalam ayat kemarin, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh beliau, yaitu Rasulullah, melihat Jibril. Laqad ra'ahu, melihat malaikat Jibril. Sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, yang dibahas adalah malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa, telah mengajarkan beliau syadidul quwa, yaitu malaikat Jibril. Ayat yang kelima disebutkan tentang malaikat Jibril. Maka di ayat yang ke-12, walaqad ra'ahu, hu di situ kembali ke malaikat Jibril. Sebagaimana kaidah ilmu nahwu, bahwasanya dhamir itu kembali kepada yang paling terdekat yang memungkinkan. Dan di sini yang paling terdekat yang memungkinkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga dalam ayat 12 atau ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi telah melihat hu. Siapa hu di sini? Malaikat Jibril. Nazlatan ukhra, sekali lagi, inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Namun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan wahyu kepada Rasul, betul. Kan mewahyukan wahyu tidak harus berhadapannya, tidak harus melihat. Jadi Nabi tidak melihat Allah, tapi memang Allah Ta'ala bicara kepada Rasulullah, mewahyukan wahyu ketika itu. Fafaradu alayya wa ala ummati 50 salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Maka di sana Allah Ta'ala mewajibkan kepadaku dan umatku untuk mengerjakan salat sehari semalam 50 salat. 50 salatan, 50 salat. Ini bukan 50 rakaat nih. 50 salat. Kalau salat kita yang sekarang 5 salat. Bukan 5 rakaat, 5 salat. Ini kan yang dikatakan 50 salatan, bukan 50 rakaatan. 50 salat. Bisa jadi yang satu salat ada yang 2 rakaat, ada yang 4 ya. Jadi rakaatnya bukan 50, lebih dari itu. Kalau salat itu minimal 2 rakaat, maka rokaatnya lebih dari 100 rokaat. Ya kan? Andaikan semua rokaatnya 2 rokaat saja. Kalau 50 sholat berarti 100 rokaat. Ini andaikan semuanya 2. Fi kulli yaumin wa lailah. Dalam sehari semalam. Qala irji ila rabbika fasalhu at-takhfifa. Atau fanazaltu ila Musa. Kemudian aku turun setelah mendapatkan wahyu untuk sholat 5 waktu, ya, dan perlu diketahui bahwasanya di Mekah, ketika Nabi di Mekah itu belum ada kewajiban sholat, ya, belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Tapi ibadah sholat sudah ada, ibadah sholat sudah ada, tapi belum ada kewajiban untuk melaksanakannya. Ya, sehingga mulai diwajibkan untuk sholat 5 waktu setelah peristiwa ini, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, awalnya diperintahkan 50 salat dalam sehari semalam. Kemudian dari langit yang ketujuh, dari Sidratul Muntaha, turun. Sampai ketemu Nabi Musa. Berarti langit yang keberapa? Langit yang ke-6. Nabi Musa ada di langit yang ke-6. Sampai ke langit yang ketujuh, turun lagi. Sampai ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa bertanya. Faqala, ma farada rabbuka ala ummatik. Wahai Rasulullah, apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Qultu khamsina salatan. Kata Rasulullah, Allah telah wajibkan 50 salat. Qala irji ila rabbika fasalhu takhfif. Kata Nabi Musa, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalika. Karena umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Ini menunjukkan bahwasanya umat-umat terdahulu, umat-umat yang lain, sholat mereka memang banyak. Ya, karena kata Nabi Musa, umatmu gak sanggup. Berarti ada umat-umat yang lain, umat-umat Nabi terdahulu yang sanggup melakukan sholat yang segitu. Fa'inni qad balautu bani Israila qablaka wa khabartuhum. Karena aku telah berdakwah kepada bani Israil. Dan aku mengetahui bagaimana keadaan mereka. Qablaka sebelummu. Wa khabartuhum, dan saya kabarkan ini berdasarkan pengalaman saya. Qala faraja'tu ila rabbi, maka Nabi pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qultu lahu ya rabbi khaffif an ummati wa hutta anni khamsan faraja'tu ila Musa. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, ringankanlah kewajiban umatku. Kemudian dikurangi oleh Allah 5 salat menjadi 45. Kemudian Nabi kembali lagi ketemu Nabi Musa, faqultu hatta anni khamsan. Wahai Nabi Musa, telah dikurangi dari umatku 5 salat. Qala inna ummataka la yutiquna dzalika, kata Nabi Musa, masih belum sanggup umatmu. Farji ila rabbika fasalhu at-takhfif, kembali kepada Allah dan mintalah keringanan. Falam azal arji'u baina Rabbi Ta'ala wa baina Musa hatta qala subhanah. Dan Nabi terus melakukan itu bolak-balik antara Allah, kemudian ketemu Nabi Musa, balik lagi kepada Allah, balik lagi kepada Nabi Musa, balik lagi kepada Allah, terus sampai seperti itu sampai Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammadu innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah. Wahai Muhammad, kewajiban umatmu adalah salat 5 waktu saja dalam sehari semalam. Bikulli salatin ashrun, satu salat itu setara dengan 10 sholat. Fatilka khomsuna sholatan, sehingga kalau di total, karena satu sholat sama dengan 50 sholat, kalau 5 sholat berarti sama dengan berapa? 50. Khomsuna sholatan. Artinya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan. Kita sebagai umat Rasulullah punya keistimewaan. Yaitu amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Menandingi amalan umat-umat terdahulu. Menandingi amalan umat-umat terdahulu. Ya, makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya umat Yahudi itu seperti orang yang dia kerja dari pagi sampai sore. Umat Nasrani itu bagaikan orang yang kerja dari siang sampai sore. Dan umat Islam, umatnya Rasulullah, seperti orang yang kerja setelah ba'da asar sampai maghrib. Dan gajinya sama. Jadi kita ini punya keistimewaan dibanding umat-umat terdahulu. Amalannya sedikit, tapi pahalanya menandingi umat-umat terdahulu. Ya, seperti sholat ini. Satu sholat setara dengan 50 sholatnya orang-orang terdahulu. Dengan 10 sholat. Satu sholat sama dengan 10 sholat orang-orang terdahulu. 5 sholat dalam sehari sama dengan 50 sholat. Bayangkan ya. Harusnya orang yang tahu tentang hadis ini tambah sergap sholat. Karena sekali dia tindak masjid, sekali dia pergi ke masjid, sholat ngisya, sholat maghrib, sama dengan 10 sholat. Walaupun cuma sekali. Sama dengan 10 sholat. Luar biasa. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ سَلَهُ حَسَنَةٌ. Dan siapa yang punya niat untuk melakukan kebaikan, namun tidak jadi dilakukan, maka ditulis baginya satu pahala. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ سَلَهُ عَشْرًا. Dan siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, dan jadi dilakukan, maka ditulis baginya 10 pahala. Jadi, Allah ingin mengabarkan bahwasanya yang ada pelipat gandaan pahala bukan hanya sholat, tapi semua amalan soleh. Ya. Amalan soleh kalau sudah diniatkan, kok nggak jadi, dilalah nggak jadi, misalnya karena ada halangan, atau tiba-tiba sakit, atau halangan-halangan yang lain, tetap dapat pahala satu. Atau satu kebaikan. Ya. Dan andaikan jadi dilakukan, Allah mudahkan untuk bisa melakukannya, dapat 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَهُ شَيْئًا. Sedangkan keburukan, barang siapa yang meniatkan keburukan dan dilalah enggak jadi dilakukan, maka tidak ditulis apa-apa baginya. Enggak ada dosa. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَحِدَةٌ. Dan kalau dia jadi lakukan keburukan itu, sudah diniatkan, dan ternyata jadi dilakukan, maka ditulis satu dosa. Ya, luar biasa betapa Allah itu sayang sekali kepada kita. Kalau kebaikan, gak jadi dilakukan, dapat satu pahala. Kalau jadi, dapat 10. Sampai 700 kali lipat, pelipat gandaannya. Tapi kalau keburukan, kalau gak jadi, gak dapat dosa. Kalau jadi, cuma dapat satu dosa. Ini sayang sekali Allah kepada kita. Andaikan kejadiannya adalah setara. Ya. Kalau amalan kebaikan, kalau jadi dilakukan, dikali 10 sampai 700. Amalan keburukan, kalau jadi dilakukan, dikali 10 dosanya sampai 700. Kira-kira gimana? Binasa kita. Nggak akan selamat kita. Kalau seperti itu keadaannya, dosa kita pasti akan berakhir paling lebih banyak daripada pahalanya. Pasti itu. Kita akan mati dalam keadaan dosa kita pasti lebih banyak daripada pahalanya. Kalau keadaannya sama. Tapi ternyata tidak demikian. Allah Ta'ala maha penyayang kepada kita. Maha pengasih kepada kita. Sampai-sampai kalau kita melakukan kebaikan dikali lipat 10 sampai 700. Tapi kalau melakukan keburukan cuma dicatat satu dosa. Dan kalau tidak dilakukan, tidak dapat dosa. Tapi kata para ulama, seperti kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, walaupun orang sudah niat melakukan keburukan, tapi enggak jadi. Walaupun enggak ditulis dosa, tetap ada pengaruh buruknya. Yang pertama, membuat hatinya kelam, yang membuat hatinya menjadi hati yang sakit, ya, hati yang ternodai. Yang kedua, akan menimbulkan kegalauan di dalam hati, akan menimbulkan kerisauan, ya. Kemudian yang ketiga, akan menambah semangatnya untuk melakukan dosa di lain waktu. Ya, jadi kalau niat untuk melakukan maksiat gak jadi, dan itu tidak ditaubati, tidak menyesal ada niat itu, maka nanti lain waktu akan jadi. Jadi walaupun tidak dosa, tetap ada pengaruh buruknya. Sehingga siapa saja yang punya niat untuk melakukan keburukan, segera bertaubat dan hilangkan niat itu, ya, supaya tidak memberikan pengaruh buruk kepada dirinya. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, wah Imam, saya kok sering merasa galau tanpa sebab. Tahu-tahu galau, tahu-tahu resah, tahu-tahu bete gitu ya. Tahu-tahu pengen marah aja. Maka kata Imam Ahmad, oh mungkin itu karena perbuatan dosa yang sudah kamu rencanakan, sudah kamu niatkan, namun belum sempat dilaksanakan. Maka yang menimbulkan kegalauan, menimbulkan keresahan dalam hatimu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada pelajaran, ada ibrah yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah